Mitra Bisnis, sebuah media menulis, saat ini ada lebih dari 3.000 peraturan daerah atau perda terkait pajak retribusi yang bermasalah dan meresahkan investor. Demi menggenjot pendapatan asli daerah, memang banyak pemerintah daerah yang terlalu mudah mengeluarkan perda yang justru berpotensi merusak iklim usaha. Meski protes dan pembatalan sudah banyak dilakukan terhadap ratusan perda bermasalah, tapi tetap saja masih banyak pemda yang kembali membuat perda dengan mengganti judul, tapi substansinya tidak berubah. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Perteksilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, bagaimana komentar Anda? Daerah kita ini kan katakanlah seperti orang yang minum air laut, jadi selalu kehausan. Jadi karena daerah memerlukan dana yang begitu besar, dan kalau bisa ya sebesar-besarnya tentu tanpa kendali, ini suatu hal yang sangat merugikan potensi daerah itu sendiri. Tentu potensi daerah ini jangan dihisap habis, nanti bakal lari semua. Dan kalau sudah lari, ayamnya dipotong, bukan telurnya yang diambil, tentu itu suatu hal yang merugikan daerah itu sendiri ke depan. Jadi kami harapkan bahwa ayam-ayam ini dipelihara supaya gemuk dan bertelur, dan telurnya silahkan diambil gitu, jangan ayamnya yang dipotong. Karena beban di daerah ini bukan hanya pajak itu saja, masih banyak yang lain-lain, belum ketenaga kerjaan, banyak, ada puluhan lah, mungkin bisa 60 lebih jenis retribusi dan pajak. Tentu ini sangat membebani seluruh dunia usaha, dan itu tidak membuat iklim usaha kondusif di Indonesia. Sehingga investasi di daerah khususnya melambat. Itu akibat kita sendiri yang berbuat demikian. Meski sering dikritik, kenapa daerah masih suka menarik berbagai jenis pajak untuk meningkatkan PAD-nya ya? Kalau kita hanya menuruti kehendak bahwa tahun kemarin kita APBD-nya sekian, penerimaan sekian, kenapa sekarang harus turun, kita susah mau turun. Nah, ini adalah suatu hal yang sulit. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan dunia. Dunia lagi begini, maka kita pun harus mengencangkan ikat pinggang. Pengencangan ikat pinggang hanya bisa dikomandokan dari atas, istilahnya dari pemerintah pusat, bahwa daerah pun harus mengencangkan ikat pinggang. Seruannya itu harus dari atas, karena bagaimanapun juga kalau tidak ada seruan dari atas, ikat pinggang dikencangkan, saya kira daerah akan terus terlena dengan apa yang telah terjadi 2-3 tahun yang lalu, pengen begitu terus, bahkan pengen terus meningkat. Tentu ini suatu hal yang katakanlah tidak ada early warning dari pusat ya. Kabarnya di kota Pak Ade, Bandung ini disebut sebagai kota tempat uji coba ya? Ya mungkin saja, ya, karena daerahnya dekat dengan ibu kota. Kalaupun menimbulkan gejolak, orang agak sulit untuk protes ke pusat. Tapi yang jelas ya, Bandung ini kadang-kadang membuat eksperimen sendiri. Demikian Ade Sudrajat Usman dan saya Rizal Andika.